إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan syarah dari perkataan Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal jihadu madin mundu ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila akhir hadhihi al-ummah ad-dajjal la yubtiluhu jawru ja'irin wala 'addu 'adilin. Pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau membawakan hadis muttafaq alaih dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari tentang siapa hakikat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang tertinggi, di mana tidak lagi terwujud atau tersisa kesyirikan di muka bumi, ini yang menjadi tujuan dari jihadnya, fahuwa fi sabilillah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, وقد فرض الجهاد في هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan jihad di dalam syariat ini, yakni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jihad hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana sudah kita lewati, hukum asal adalah wajib, yakni fardu kifayah. Pada kondisi-kondisi tertentu, hukumnya menjadi fardu ain. Ya, seperti seorang yang dia memiliki sebuah keahlian dari penggunaan peralatan tempur di mana tidak ada selain dia yang menguasainya. Sementara peralatan itu dibutuhkan di dalam berperang, maka menjadi fardu ain baginya untuk terlibat ikut di dalam jihad tersebut. Demikian juga mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim untuk mengangkat senjata, maka kewajiban bagi mereka di saat itu wajib ain untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kondisi. Adapun hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jika telah ada jumlah yang mencukupi dari kaum muslimin untuk menjalankan jihad ini, maka menjadi gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Kemudian, kama fi qaulillahi ta'ala, atau kama fi qaulillahi azza wa jal, sebagaimana pada firman Allah azza wa jal dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-73, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, berjihadlah engkau untuk menghadapi orang-orang kuffar dan orang-orang munafikin. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jangan lembek, jangan berbahasa basi, atau bahkan mudahana, mengalah, mengorbankan syariat, jangan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka, yani orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, mereka adalah ditempatkan di jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini mencakup di dalamnya perintah kepada umatnya. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan manusia yang nabinya sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya di dalamnya umatnya, diperintahkan untuk berjihad menghadapi mereka. Golongan yang pertama, orang-orang kufar, yakni mereka yang menampakkan dengan jelas, tegas kekufuran mereka. Maka jihad menghadapi mereka adalah jihad dengan senjata. Meskipun pada sebagian perkara mereka memunculkan syubhat, tetapi yang dominan di dalam menghadapi mereka adalah dengan mengangkat senjata. Dan kita mengetahui terkait dengan orang-orang kufar, di dalam syariat di sana ada orang-orang kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, ada kafir musta'min atau musta'man. Maka dari empat golongan orang-orang kufar tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berperang menghadap mereka atau menghadapi mereka adalah dari jenis kafir harbi, yang Allah halalkan darah mereka untuk ditumpahkan. Kemudian jenis yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berjihad menghadapi mereka adalah munafikin, di mana jihad melawan mereka karena mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dan mereka senantiasa menebarkan berbagai syubhat di tengah kaum muslimin. Jihad menghadapi mereka tidak dengan senjata, karena secara zahir yang tampak ya mereka sebagaimana kaum muslimin, maka jihad di dalam menghadapi mereka adalah bil hujjati wal bayan, jihad dengan hujjah, ya, jihad dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Dan masuk dalam golongan mereka orang-orang munafikin yang kita diperintahkan untuk menghadapi jenis golongan ini adalah ahlul ahwa wal bid'ah, ya, orang-orang ahlul ahwa wal bid'ah. Jihad menghadapi mereka adalah jihad bil hujjah wal bayan. Kenapa ahlul bid'ah dari sisi ini golongkan sebagaimana orang-orang munafikin, karena ada satu tujuan yang mereka berserikat di dalamnya, yakni sama-sama ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini keadaan orang-orang ahlul ahwa wal bid'ah sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, mereka menginginkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka jihad menghadapi mereka supaya diketahui bil hujjati wal bayan, ini jihadnya ya orang-orang khusus, dan ini adalah jihad yang afdal, jihad yang lebih utama ya, karena untuk bisa menghadapi mereka tidak bisa seseorang ya hanya dalam tempo seminggu atau dua minggu, sebulan atau dua bulan untuk persiapannya. Beda halnya ya perang secara fisik. Seorang bisa mengikuti latihan, training ya untuk berperang dengan senjata dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi jihad dengan hujjah, jihad dengan bayan ini membutuhkan kesabaran untuk duduk di majalisul ilm bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, sehingga ketika jihad yang demikian, jihad yang butuh kesabaran, maka sangat-sangat sedikit mereka yang bisa untuk menempuhnya. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wa fardul jihadi kama huwa ma'lumun min nususil kitabi was sunnati ba'da an qawiyat syaukatul muslimina wa malaku adadan wa uddatan. Dan kewajiban jihad sebagaimana perkara ini diketahui dari nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini yang dimaksud di sini jihad dengan mengangkat senjata. Karena jihad dengan hujjah, dengan bayan, ini telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada sebagian ayat naqiyah. Ya, ayat yang diturunkan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah. Seperti pada firman-Nya wajahidhum bihi jihadan kathira. Dan berjihadlah dengan Al-Qur'an ini untuk menghadapi mereka, ini orang-orang yang memunculkan berbagai syubhat dengan jihadan kathira. Ya, jihad yang besar. Ayat ini ayat makkiyah. Baik, dan jihad yang dimaksud yakni bil hujjah dan bayan. Adapun yang dimaksud di sini wa fardul jihad, kewajiban jihad yakni jihad dengan senjata. Sebagaimana ini perkara yang maklum dari nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah, ba'da an qawiyat syaukatul muslimin. Setelah yakni kekuatan kaum muslimin ini qawiyat, ini semakin menguat, semakin tampak. Wa malaku adadan wa uddatan. Dan mereka telah memiliki jumlah yang mencukupi serta uddah, yakni persiapan, perbekalan, persenjataan yang juga mencukupi. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka syariat jihad ini. Dan kita mengetahui bahasanya jihad fi sabilillah sebagaimana yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, merupakan zarwatu sanamil Islam, puncak dari ketinggian Islam, yang menunjukkan bahwa dengan jihad inilah Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan agamanya. Amma qabla zalik, adapun sebelum terpenuhinya perkara-perkara ini, yakni kekuatan serta jumlah yang mencukupi dari kaum muslimin, bahkan pada kondisi kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, tertindas. Fakana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanzilu alaihi, turun kepadanya al-ayatu, sekian banyak ayat, turshiduhu ila safhi wal i'radi anil musyrikin, yang membimbing beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersikap saf, yakni tidak mempedulikan, ya, tidak menggubris istilahnya, ya, dan berpaling dari orang-orang musyrikin, ya, tidak menghadapi kekejian dari sikap-sikap mereka dengan perlawanan secara fisik. Kama qala azza wa jal, sebagaimana yang Allah azza wa jal firmankan dalam surat Al-Ghashiyah, lasta alaihim bimusaytir, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah engkau memiliki kemampuan untuk memaksa mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan agama ini. Sebagian Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk sehingga menerima Islam, dan mayoritasnya dari mereka orang-orang musyrikin dalam keadaan berpaling, memusuhi, bahkan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Wa kana fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, dan sebagaimana pula pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, fasfah anhum wa kul salam fasawfa ya'lamun. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintah Allah subhanahu wa ta'ala, fasfah anhum, yani jangan engkau menggubris, mempedulikan mereka. Waqul salam, dan katakan salam, yang dimaksud di sini kata mufassirun, yakni a'rid anhum, ya, bukan maksudnya ucapkan salam kepada mereka, ya, karena tidak boleh, ya, seseorang mendahului salam kepada orang-orang musyrik, ya, orang-orang kufar, walaupun itu ahlul kitab. Yang dimaksud di sini adalah berpaling dari mereka. Fasawfa ya'lamun, maka mereka nanti akan mengetahui, yakni buah dari perbuatan mereka. Jadi di ayat ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang berbagai gangguan, tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan orang-orang musyrikin, karena kondisi kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan para sahabatnya adalah untuk berpaling dari mereka, tidak mempedulikan berbagai gangguan ataupun tindakan kekejaman mereka, apalagi dengan melakukan tindakan perlawanan. Dan ini sebagai pelajaran, ya, bagi umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ketika kondisi mereka sebagaimana kondisi kaum muslimin ketika di Makkah masih dalam keadaan lemah, mereka sebagai orang-orang minoritas tidak memiliki kekuatan, kemampuan, meskipun kita ketahui para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang pemberani. Tetapi bersamaan mereka di atas al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan mereka untuk mengangkat senjata. Kemudian, wa ba'da dzalik, أذن للمؤمنين أن يقاتلوا أعداءهم إذا اعتدوا عليهم كما في قول الله عز وجل. Setelah itu, yani setelah kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, yani ketika mereka hijrah ke Madinah, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan para sahabat Ansar sebagai penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengizinkan kepada kaum mukminin untuk mereka memerangi musuh-musuh mereka tatkala mereka melakukan tindakan kezaliman terhadap kaum mukminin, kaum muslimin, tindakan melampaui batas terhadap mereka. Jadi marhalah yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, yani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah marhalah al-izn, marhalah izin untuk berperang terhadap musuh-musuh yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-39 telah berfirman, "Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan izin untuk orang-orang yang mereka itu diperangi. Ya, jadi para sahabat dalam kondisi diperangi. Bi annahum zulimu, bahasanya mereka adalah orang-orang yang telah dizalimi. Jadi izinkan di sini, yakni untuk berperang menghadapi orang-orang yang telah menzalimi mereka. Adapun sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya, ya, untuk bersabar menghadapi kekejaman-kekejaman orang-orang musyrikin, tidak melakukan perlawanan secara fisik. Menunjukkan di saat yang seperti itu, ya, jika terjadi dari mereka, ya, mengangkat senjata dalam kondisi lemah, justru yang akan terjadi adalah yakni kemudharatan terhadap kaum muslimin. Kita lihat misalnya di masa kita, ya, tindakan sebagian orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang hukum syar'i ini, ketika melakukan serangan-serangan terhadap musuh-musuh Islam. Benar, mereka orang-orang kafir, semisal Yahud, ya, yang mereka tinggal di negeri yang mereka namai Israel, melakukan sabotase penyerangan, ya, dengan menyerang beberapa pos tentara mereka. Ya, korban dari pihak Yahudi mungkin 4 atau 5 orang. Setelah itu korban dari kaum muslimin satu kampung. Ya. Mudarat yang akhirnya muncul terhadap kaum muslimin, ya, disebabkan tindakan-tindakan bodoh dari sebagian mereka. Maka di sini sekali lagi pelajaran dari kita bahwa pada kondisi kaum muslimin lemah, ya, terlarang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang semisal itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang mulia ini menyatakan, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Setelah Allah memberikan izin kepada mereka kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuh yang menzalimi mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa mereka telah memiliki kekuatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, benar-benar maha mampu untuk memberikan pertolongan terhadap mereka. Kemudian thumma amarahum ba'da dzalika biqitali man yalihim minal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaum mukminin setelah itu, yakni setelah marhalah izin. Ya, setelah marhalah izin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaum mukminin untuk memerangi dari kalangan orang-orang kafir man yalihim, yang ada di sekitar mereka. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian dari kalangan orang-orang kafir alladzina yalunakum, yang kondisi atau posisi mereka ada di sekitar kalian. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah untuk mereka mendapati pada diri di kalian sikap keras terhadap mereka. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk memiliki sikap keras terhadap orang-orang kufar. Ya, bukan sebaliknya, sikap keras ini diarahkan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara mereka seagama, sementara terhadap orang-orang kufar berkasih sayang, saling melindungi, saling membela. Ya, ada acara-acara kesyirikannya, jadi penjagaannya. Ya, bukan demikian sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka yang memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kufar. Kemudian Allah menyatakan wa'lamu, dan hendaklah kalian ketahui, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'iyah yang dimaksud di sini, sebagaimana sering kita lewati pada pelajaran akidah atau tauhid, yakni ma'iyah khasah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan awliya-Nya, dengan wali-wali-Nya, yang bermakna yakni bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi pembelaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kata beliau selanjutnya, "Tsumma amarahum ba'da dzalika bi muqatalatil musyrikin kaffatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaum mukminin setelah marhalah memerangi orang-orang kufar yang ada di sekitar mereka. Pada tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi orang-orang musyrikin secara kafah, secara total. Faqala azza min qail, maka Allah yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maka hendaklah kalian perangi orang-orang musyrikin kafah seluruhnya, tidak dikecualikan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Pada akhir ayat ini juga sebagaimana ya, ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, melindungi, dan menolong mereka dengan sifat ketakwaan yang ada pada mereka. Termasuk di dalam ayat ini adalah bagaimana mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah kita mendengar bagaimana tahapan-tahapan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, mulai dari perintah Allah untuk mereka bersabar pada kondisi mereka lemah. Kemudian setelah itu marhalah atau tahapan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang kepada orang-orang, jadi memerangi orang-orang yang telah menzalimi mereka, menyerang mereka. Kemudian tahapan berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka memerangi orang-orang musyrikin yang ada di sekitar mereka, berdekatan negerinya dengan negeri mereka. Kemudian setelah itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrikin secara total. Apakah ini sifatnya, yakni ayat yang terakhir ini memansukh, menghapus dari seluruh ayat yang datang sebelumnya terkait dengan perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin, ataukah bagaimana? Dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan mufassirin, dan apa yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa ayat perintah untuk memerangi kaum musyrikin secara kafah, secara total, ini tidaklah maknanya memansukh ayat-ayat yang sebelumnya, baik itu yang terkait dengan izin dari Allah untuk berperang ataupun perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang berada negeri mereka dekat dengan negeri kaum muslimin, ataupun ayat yang sebelumnya perintah kepada kaum muslimin untuk bersabar. Ini tidaklah sifatnya memansuh, menghapus hukum. Ya. Bahkan beliau menegaskan bahwa ayat-ayat ini berlaku, yakni pada kondisi kaum muslimin berada pada kondisi-kondisi tadi. Ini sebagaimana yang dinukil pada kitab Fatawa Akabir Al-Ulama, fatwa dari para ulama-ulama besar, di mana yang dimaksud di situ adalah Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahumullah, di mana kitab ini secara khusus ya berkaitan dengan apa yang telah terjadi di Aljazair ketika itu, pemberontakan kaum muslimin ya terhadap pemerintah mereka yang akhirnya berbuah mudarat kepada kaum muslimin itu sendiri. Sehingga dari keterangan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah Syekhul Islam, kapan kaum muslimin dalam kondisi mereka lemah, tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan perlawanan, maka kewajiban yang harus ditempuh oleh mereka adalah bersabar dan terus berbenah, ya, mempersiapkan diri dengan perbaikan akidah mereka, sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di dalam membenahi para sahabat, bagaimana selama kurun yang cukup panjang ketika beliau di Makkah, beliau menanamkan akidah yang lurus untuk benar-benar mereka para sahabat hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran bagi mereka. Ini yang semestinya kita juga menempuhnya. Ketika kita dalam kondisi lemah, ya, maka yang dituntut dari kita bagaimana perbaikan akidah sehingga betul-betul kita di atas akidah yang lurus, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. tidak mungkin sebuah jihad yang dia dibangun di atas akidah yang lurus Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan ridha-Nya. Ini terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan qital ini. Jadi sifatnya bukan memansuh ayat-ayat yang sebelumnya, tetapi kapan kaum muslimin berada pada kondisi masing-masing sebagaimana yang digambarkan pada ayat-ayat tersebut, maka berlaku apa yang semestinya ditempuh oleh kaum muslimin. Difahami insyaallah ya. Baik. Karena sebagian dari mereka yang istilahnya doyan perang ya, seperti itu, anggap wah marhalah sekarang pokoknya perang karena ini yang menghapus ya, sehingga punya kemampuan atau tidak, mereka menganggap bahwa peranglah yang harus ditempuh ya. Akhirnya terjatuhlah mereka dalam penyimpangan, bukan melakukan jihad fi sabilillah, tapi yang ditempuh oleh mereka adalah tindakan-tindakan teror ya, yang akhirnya korbannya juga kaum muslimin itu sendiri. Kemudian fakana hadzul mu'minina fihi 'aziman, maka bagian yang didapatkan oleh kaum mukminin pada jihad ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Li'annahum yadhfaruna bi ihdal husnayain, karena mereka dengan jihad fi sabilillah ini, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, mendapatkan salah satu di antara dua kebaikan. Imman nasru wal ghanimatu, bisa jadi mereka mendapatkan an-nasr, yakni kemenangan di dalam peperangan tersebut dan mendapatkan ghanimah. Wa imma syahadatu, dan bisa jadi dia mendapatkan pahala syahadah, yakni menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min ghayatil matalibi li ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana syahadah ini merupakan puncak dari perkara-perkara yang dicari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul mendambakan apa yang dinamakan dengan syahadah. Sampai-sampai sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ya seorang yang senantiasa berupaya untuk di barisan terdepan. Luka-luka yang ada di tubuh beliau hampir tidak ada jarak 4 jari kecuali di situ ada sayatan, bekas sayatan pedang, tusukan tombak dan berbagai senjata yang lainnya yang mengenai tubuh beliau. Beliau berusaha sungguh-sungguh untuk mencari syahadah. Ya, kan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Ya, ketika beliau dalam keadaan sakit keras di tempat pembaringan beliau, beliau mengatakan, yakni makna dari kalam beliau, sungguh saya berusaha untuk mencari syahadah, ya, tetapi ternyata saya harus meninggal seperti matinya unta di kandangnya, ya, maksudnya meninggal di tempat tidur. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa namanya kematian ini sesuatu yang telah tetap, bukan semakin cepat gara-gara seorang berperang dan tidak tertunda gara-gara seorang tidak ikut berperang. Kemudian wali atba'ihim, demikian juga ini menjadi sesuatu yang senantiasa dicari oleh para pengikut para sahabat, ya, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalannya. Mereka berusaha untuk mencari syahadah, yakni yang benar-benar dalam jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang sungguh-sungguh, ya. Bukan tindakan-tindakan yang menyelisih syariat jihad ini. Fal jihadu madin, maka syariat jihad ini tetap berlaku. Mata tawaffarat syurutuhu wa intafat mawani'uhu, kapan terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan apa yang menjadi penghalang-penghalangnya. kama aslaftu, sebagaimana yang telah aku sebutkan qariban sebelumnya. Jadi kapan terpenuhi syarat-syarat jihad dan terhilangkan adanya penghalang-penghalangnya, maka di situ berlakulah jihad. Wa huwa madin, dan ini suatu yang terus berlaku, hatta yuqatila akhiru hadhihi al-ummah ad-dajjal, hingga akhir dari umat ini, yani umat Islam ini, mereka akan memerangi Dajjal. Wad-dajjalu ma'lumun, dan Dajjal ini perkara yang telah diketahui, bi anna khurujahu min alamatil qiyamah al-kubra, bahwa keluarnya Dajjal ini termasuk diantara tanda-tanda kiamat kubra, tanda-tanda dekat dari kiamat kubra, di mana jika telah muncul salah satunya maka akan diikuti oleh tanda-tanda yang lainnya, mulai munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa al-Masih alaihi salam, dan demikian ayat-ayat atau tanda-tanda kiamat kubra yang selanjutnya, hingga munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Wahuwa kharijun fi akhiri hadhihi al-ummah, di mana Dajjal akan muncul di akhir dari umat ini. Fayaqtuluhu Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam alaihi salam, di mana Isa ibn Maryam Nabiullah, dia yang akan membunuh Dajjal tersebut. Kama ja'at bidzalika an-nusus allati la syakka fi sihhatiha, sebagaimana telah datang keterangan yang demikian di dalam nas-nas yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya, 'inda ahli sunnati wal jamaah as-salafus salih wa atba'ihim, yani tidak diragukan lagi kesahihannya di sisi ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih dan para pengikut mereka. Wa yaqtulu ba'dul mu'minina, di mana sebagian kaum mukminin akan berperang, akan membunuh. Wa yakunu atba'uhu al-yahudu, dan yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. A'da'ullah, yang mereka itu adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sebagaimana kita ketahui tidak ada umat yang lebih lancang lisan-lisan mereka di dalam menghina Allah subhanahu wa ta'ala, menghina para rasulnya dibandingkan orang-orang Yahudi. Mereka adalah musuh-musuh Allah fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan setiap tempat. Itu yang mengherankan, mereka dijadikan sebagai teman-teman oleh orang-orang Syiah. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita telusuri, ternyata agama Syiah leluhurnya dari mereka. Siapa Abdullah ibn Saba? Al-Yahud. Ya. Sehingga di sana, bagaimana ditelusuri oleh para ulama, sekian banyak ya ritual-ritual orang-orang Syiah ini ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Salah satunya terkait dengan puasa mereka. Ya, mereka biasa menunda berbukanya sampai terlihat bintang. Ternyata yang seperti ini yang juga ada pada orang-orang Yahudi. Kemudian fatata'awanu ma'al muslimin 'ala qitalil yahudi, maka Isa ibn Maryam bersama dengan kaum muslimin ya, saling bahu-membahu di dalam memerangi orang-orang Yahudi. Yauma id, ketika itu, yakni ketika itu di akhir zaman nanti. Hatta al-ashjaru wal-ahjaru, sampai-sampai di saat itu pepohonan dan bebatuan pun saling bekerja sama dengan kaum mukminin di dalam memerangi orang-orang Yahudi. Id yunadi al-hajaru al-musliman, di mana ketika itu ada sebuah batu yang menyeru kepada seorang muslim, yakulu ya muslim, hadza yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Sampai-sampai batu menyeru kepada seorang muslim, wahai muslim, ini ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah engkau, bunuhlah dia. Baik, ini sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat hingga kaum muslimin mereka akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, dan kaum muslimin ya membunuh mereka, mengejar mereka, hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang berusaha untuk sembunyi ya di belakang batu, bersembunyi di belakang pohon. Fayaqulul hajaru aw asyjar, maka ketika ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakang pohon ataupun di belakang batu, maka batu ataupun pohon yang dijadikan tempat persembunyian itu akan mengatakan, ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi, fata'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah bunuhlah dia. Jadi tidak ada satu benda pun yang dijadikan sebagai tempat persembunyian kecuali di saat itu akan memberitakan kepada kaum muslimin akan keberadaan orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilal gharqad, kecuali sebuah pohon yang namanya pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena sungguhnya pohon itu termasuk di antara pohon Yahudi. Pohon inilah yang tidak ikut bertawun dengan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.